Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari, malam kedua daripada bulan Ramadhan yang al-mubarak, yang penuh dengan barakah ini. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana sebagaimana disampaikan Abdul Ghaffar tadi bahwa bahasa Arab ini adalah ilmu alat yang sangat penting, khususnya karena keterkaitan bahasa Arab dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di mana Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah berkata, wa inna al-lughata al-arabiyyata min ad-din, dan bahwasanya bahasa Arab itu bagian dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajib, dan mempelajari bahasa Arab ini merupakan kewajiban. Fa inna fahmal kitabi was sunnati wajib, karena memahami Al-Qur'an dan memahami As-Sunnah adalah wajib. Wa la yufhamu illa bil arabiyyah, dan keduanya tidak dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah kaidah yang sangat penting, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika ada sebuah kewajiban yang tidak mungkin dilaksanakan dengan sempurna kecuali jika disertai dengan satu hal, maka hal tersebut menjadi wajib. Maka memahami Al-Quran dan Sunnah adalah kewajiban, dan memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan melalui jalan bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab juga menjadi kewajiban bagi kaum muslimin, dan khususnya pada bulan Ramadan ini di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan yang penuh dengan barakah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwasanya Allah turunkan Al-Quran di bulan ini sebagaimana firman-Nya, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Maka di antara wasilah untuk kita mentadaburi Al-Quran dengan bahasa Arab, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Begitu pula Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, yang menjadi penutup seluruh Nabi dan Rasul, juga Allah utus dari bangsa Arab. Maka dengan mempelajari bahasa Arab ini, kita telah berupaya untuk memahami Al-Quran, dan menjadi wasilah kita memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara keseiman yang saya cintai karena Allah, kita masih di Ad-Darsul Hadiya Ashar di pelajaran 11, yang mana alhamdulillah kita sudah membahas sampai At-Tamrin Al-Ashir, latihan ke-10, atau tepatnya latihan ke-9. Dan malam ini insyaAllah kita akan masuk ke At-Tamrin Al-Ashir atau Al-Hadi Ashar, latihan 10 atau latihan 11. Dan mengingatkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di pelajaran 11 ini sebagai kelanjutan daripada pelajaran sebelumnya, bahwa di sini kita mulai menemukan contoh-contoh daripada al-fi'lul mudhari' yang lain. Kita sudah pelajari di ad-darsul ashir yang lalu, kita sudah pelajari di pelajaran 10 yang lalu, bahwa al-fi'l, kata kerja dalam bahasa Arab, dibagi menjadi beberapa macam. Dan yang sudah kita pelajari dari sejak ad-darsul ashir sampai ad-darsul hadiya ashar ada dua. Dan nanti insyaAllah secara bertahap akan ditambah lagi bentuk al-fi'l, bentuk kata kerja yang lain. Yang sudah kita pelajari pertama adalah al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Lalu kemudian dijelaskan juga tentang al-fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Dan bisa juga diperuntukkan untuk sesuatu yang rutinitas, sifatnya rutinitas. Maka disebut, fi'il sebut disebut al-fi'lul mudhari'. Dan sudah kita baca beberapa contohnya. Seperti misalnya kita temukan di ad-darsul hadiya asyar ini banyak sekali fi'il madhi dan al-fi'lul mudhari'. Seperti di sini ada darasa, fi'il mudhari'nya adalah yadrusu. Kemudian juga di sini ada akala ya'kulu. Kemudian ada juga la'iba yal'abu. Kemudian kharaja yakhruju. Dakhala yadkhulu. Fataha yaftahu. Kemudian syariba yashrabu. Kemudian ada juga jarasa yajlisu dan al-fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang lainnya. Ini sudah kita bahas dan sudah kita latih di latihan-latihan sebelumnya, tepatnya di latihan pertama sampai latihan ke 9. Kemudian di latihan ke 10 at-tamrir al-ashir. Mohon diingatkan Abdul Ghaffar, hal darasna hadha at-tamrir al-ashir, apakah sudah kita pelajari latihan 10 Amiko? Nah, sekarang malam ini berarti kita masuk ke at-tamrir al-hadi ashar. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali at-tamrir al-ashir. Nah, latihan 10 sebelumnya terkait dengan bagaimana menafikan al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari. Di at-tamrin al-ashir kita mendapatkan bahwa untuk menafikan al-fi'lul madhi kita menggunakan huruf ma. Contohnya di sini ada ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad tidak atau belum menulis pelajaran. Di sini menggunakan ma untuk menafikan al-fi'lul madhi. Kemudian adapun al-fi'lul mudhari, maka kita gunakan kata la. Maka di sini contohnya la yaktubu Ahmadu ad-darsa. Ahmad tidak menulis atau belum menulis pelajaran. Maka di sini sekali lagi untuk al-fi'lul madhi kita gunakan ma. Adapun al-fi'lul mudhari kita menggunakan la. Dan alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan yang lalu dan sudah kita baca latihan-latihannya. Kemudian ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke at-tamrin al-hadiya asyar. Latihan ke-11. Di sini perintahnya ta'ammalil amthilata thumma ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan harfal istiqbal. Silakan antum kaum muslimin dan muslimat yang belajar bersama kita lihat halaman 80 safhah 80 at-tamrin al-hadi asyar, latihan ke-11. Di sini perintahnya ta'ammal, perhatikanlah. Ta'ammalil amthilata, perhatikanlah contoh-contoh. Thumma ajib, kemudian jawablah. Anil as'ilatil atiyah, jawablah soal-soal berikut. Musta'milan, dengan menggunakan harf al-istiqbal. Harfa al-istiqbal. Dengan menggunakan huruf yang menunjukkan masa depan. Al-istiqbal, yakni masa depan. Al-mustaqbal. Maksud daripada latihan ke-11 ini, kita tahu bahwa di pelajaran sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa al-fi'lul mudhari' itu menunjukkan kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan. Sehingga ketika ada al-fi'lul mudhari' disebutkan dalam sebuah kalimat, dia bisa berarti sedang atau akan atau hal yang rutinitas. Nah, untuk membedakan apakah ini untuk sedang atau untuk akan, maka di sini ditambahkan harful istiqbal di depan al-fi'lul mudhari. Yani di sini maksudnya adalah huruf sin. Kita lihat nanti di contoh-contoh, ada tiga contoh di sini. Kita baca contohnya, mudah-mudahan dengan begitu lebih jelas. Nah, kita minta Ahmiko, maka al-mikrofon ya Ahmiko. Nah, ikra al-amthilah. Nah, alif. Tafadhal. Nah. Bismillah. Alif. Sayarji'ul mudiru ghadan. Naam, sayarji'ul mudiru ghadan. Ghadan. Apa artinya? Kepala sekolah itu akan kembali besok. Naam. Di sini ainal fi'lul mudhari' huna ya Ahmiko? Mudhari' yarji'u. Yarji'u. Di depan al-fi'lul mudhari' yarji'u ada huruf apa ini? Sin. Ada huruf sin. Ini yang disebut dengan harful istiqbal. Ini yang disebut apa tadi Ahmiko? Harful istiqbal. Apa maksudnya harful istiqbal itu? Huruf yang mempunyai makna masa depan. Nah, menunjukkan masa? Masa depan. Masa depan. Sehingga ketika yarji'u kita tambah dengan sa, sayarji'u, maka artinya akan. Akan. Nah, dan di sini ditambah lagi dengan sebuah keterangan waktu, ada ghadan. Mana ghadan? Besok. Naam. Wadih ya Ahmiko? Wadih sama Ustaz. Naam. Ikra' ba. Alba. Sa'adhabu ila Makkata ba'da usbu'in insya'allah. Naam, insya'allah. Terjem. Saya akan pergi ke Mekah setelah pekan depan insya'allah. Naam, insya'allah. Yani fi i'tikaf ya akhi. Ta'takif insya'allah fi Mekah. Kul amin. Amin insya'allah. Amin ya Rabbi. Sa'adhabu ila Makkah. Si Ahmiko mengatakan sa'adhabu. Saya akan pergi. Asalnya adhabu. Ada sekadarik? Bala. Kita tambahkan di sini harful istiqbal, yaitu huruf? Huruf sin. Istiqbal. Sa'adhabu ila Makkah ba'da usbu'in. Saya akan pergi ke Makkah. Makkah pekan depan. Pekan depan. Insya'allah. Masya'Allah. Ada kalimat insya'Allah. Amin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan katakan saya akan melakukan itu besok kecuali dengan mengatakan insyaallah. Nah, jangan lupa insyaallah. Insyaallah. Nah, teruskan. Jim. Al-jim. Adhhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Naam. Sa'adhabu hadal masa'a ilal maktabati. Naam. Saya di sini ada dua fi'il mudhari' yang digandeng. Ala sekali kah Miko? Bala Ustaz. Nah, yang mana saja? Ada adhabu dengan dan sa'adhabu. Nah, terjem. Saya pergi ke lapangan setiap sore. Naam, di sini fi'il mudhari di sini menunjukkan waktunya apa di sini Amiko? Sore Ustaz. Kulla masa. Setiap sore, rutinitas. Naam, sesuatu yang rutinitas. Naam, di sini kan tidak ada huruf sin, ada sekadarik? Bala. Sekarang kita masukkan huruf sin, silakan. Sa'adhabu hadal masa'a ilal maktabati. Naam. Saya akan pergi sore ini ke perpustakaan. Naam. Setiap sorenya biasanya mereka main di lapangan. Tapi sore ini sa'adhabu, saya akan pergi ke mana ya, akhi? Ke perpustakaan. Al-maktabah. Naam. Yang satu adhabu menunjukkan sesuatu yang rutinitas. Kemudian ketika masuk huruf sin, maka maknanya tidak lagi rutinitas. Maknanya sekarang menjadi Saya akan. Nah, menunjukkan istiqbal, menunjukkan masa depan. Sehingga kesimpulannya, ma'asyarul ikhwah, pendengar dan pemirsa Raja, kesimpulannya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa al-fi'lul mudhari mempunyai tiga makna. Makna berarti sedang dilakukan, atau akan dilakukan, atau sesuatu yang rutinitas sifatnya. Sebagaimana contoh di bagian jim. Namun untuk membedakan mana dari ketiga makna ini yang dipakai, mana salah satunya, di antaranya dengan adanya huruf sin sebelum al-fi'lul mudhari, di depan al-fi'lul mudhari. Huruf sin ini yang menunjukkan bahwa dia bermakna akan, bermakna al-mustaqbal. Naam. Baik, nah, itu al-amfilah. Dan kita masuk ke al-awwal. Dan nomor satu pun juga sepertinya masih contoh di sini. Ada sekitarik? Baru mulai nanti soal sebenarnya mulai di nomor dua nanti. Hatta yani ar-raqam al-awwal huna hada mithal kadhalik. Ada sekitarik ya, amigo? Baik, Ustaz. Naam, ikra ar-raqam al-awwal. Al-awwal. Mata yarji'u abuka min Baghdada ya Aliyu? Naam, mumtaz. Min Baghdada, sahih. Sayarji'u ba'da usbu'in. Naam. Jadi yang diminta bagaimana? Menjawab soal dengan menggunakan harful istiqbal. Naam. Terjem. Kapan ayahmu kembali dari Baghdad, wahai Ali? Sayarji'u. Dia akan kembali pekan depan. Ba'da usbu'in, pekan depan. Jazakallah khair ya. Nah, mana naftah al-majal ya Abdul Ghaffar. Nah, ya, terima kasih ya Miko yang telah mencontohkan. Kali ini giliran Anda, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan latihan yang ada pada halaman ke-80 dan 81. Latihan ke-11 dimulai dari nomor 2. Silakan 0218236543 dan kita coba sapa untuk menelpon yang pertama. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa di mana? Dengan Abu Aisyah di Cibitung. Abu Aisyah di Cibitung. Nah. Ahlan wa sahlan ya Abu Aisyah. Ahlan bika ya. كيف حالك؟ Khairin alhamdulillah. كيف حالك استاذ؟ Ana bikhair alhamdulillah. Syukran. Iqra rakam athani ya Abu Aisyah. معك الكتاب؟ نعم. تفضل اقرأ. أين تذهب هذا المساء؟ نعم. سأذهب هذا المساء إلى المعهد. سأذهب هذا المساء إلى المعهد. إلى المعهد. ما شاء الله. ترجم يا أخي. كمانا كم ترجي sore ini؟ نعم. Saya akan pergi sore ini ke ma'had. Ma'had, na'am. Ad-dirasa fil masa' ya, akhi? Na'am. Ad-dirasa fil ma'had fil masa'? La, ada misal faqat ini jawab. Ya. Bas, khair insyaallah. Al-thalith, wasil. Al-thalith. Mata taktubul misalata ila ammika ya Yunus? Ila man? Ila. Ada alif, ada hamzah di situ, bukan ain. Ila ammika. La, ila ummika. Oh, ya nam. Ada sekedarik? Bala, ya. Tuaid, kera'ah? Mata taktubur risalata ila ummika ya Yunus? Naam. Terjemah awal. Kapan kamu menulis surat untuk ibumu wahai Yunus? Naam. Terjawab. Saktubur risalata ila ummi ba'da salati. Masya Allah. Saktubur risalata ila ummi ba'da salati. Ayu salatin? Salatu tarawih? Nah, salat tarawih. Nah, bas. Khair insyaallah. Terjem al jawab. Saya akan menulis surat untuk ibuku setelah salat. Naam, jazakallah khair ya Aba Aisyah. Syukran. Waalaikum salam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Aisyah. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya di malam hari ini. Melanjutkan latihan yang ke-11 ini telah dijawab hingga nomor 3. Silakan bagi Anda mulai dari nomor 4. Kami angkat kembali. Halo. Ya, kembali untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami dapat menghubungi 0218236543 untuk di kesempatan malam hari ini. Kita coba sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Halo. Adapun Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan bahasa Arab dapat bertanya melalui pesan singkat di 081317776543 dan juga di nomor 081989654343. Penelpon kita sapa kembali, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu atau umu siapa di mana? Ya, silakan. Ya. Kota. Nampaknya terputus. Kita coba sapa kembali. Untuk Anda yang ingin menjawab latihan ke-11 ini yang ada pada halaman ke-81. Ya, halo. Silakan. Nah. Ya, belum masuk pula. Kami sampaikan kembali untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami untuk di kesempatan malam hari ini. Di belakang Abu Aisyah di Cibitung tadi dapat menghubungi kami 0218236543. Kita coba sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Linda di Bekasi, Ustaz. Nah, Umu Linda, tafadhali. Ahlan wa sahlan, marhaban biki, Umu Linda. Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluk ya, Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Teruskan Ummu Linda, Ar-Rabi' sampai As-Sadis. Ar-Rabi' mata taksilu sayyarata ya waladu. Naam. Kapan kamu akan mencuci mobil wahai? Di sini belum artinya belum akan. Kapan kamu mencuci mobil wahai anak laki-laki? Naam. Sa'aksilu sayyarata gadan. Sa'aghsilu sayyarata gadan. Naam, sahih. Al-jawab sahih. Tarjim ila samahti. Saya akan mencuci mobil besok. Naam, syukran. Wasili. Al-khamis. Mata tashabu ilal halaqi ya Hisamu? Ilal halaqi. Al-halaq. Nah. Mata tashabu ilal halaqi ya Hisamu? Naam. Kapan kamu pergi ke majelis ya, Ustaz? Al-halaq, tukang cukur. Oh, tukang cukur. Nah. Kapan kamu akan pergi ke tukang cukur wahai Hisam? Naam. Kalau yang kamu bilang tadi apa? Majlis, nah, al-halaqah mungkin, oh, al-halaqah. Iya. Tapi ini al-halaq. Halaq, tukang nah, cukur ya. Tukang cukur. Nah. Saat habu ilal halaqi ba'da salati isya. Ba'da salatil isya'i. Naam, ba'da salatil isya'i. Sekali lagi, kamu minta jawabannya. Saat habu ilal halaqi ba'da salatil isya'i. Naam, sahih. Saya pergi ke tukang cukur. Saya akan pergi ke tukang cukur setelah salat isya. Naam, jazakillah khair. Teruskan. Wasili, as-salis. As-salis. Ayy mahattatin tanzilu ya akhi. Naam. Apa artinya? Fi ayyi mahattatin. Apa ya, Ustaz? Al-mahatta bisa berarti terminal, bisa berarti stasiun. Di stasiun mana engkau turun, wahai saudaraku? Naam. Sa'anzilu mahattati. Sa'anzilu fi, pakai fi. Sa'anzilu fi ayyi mahattati. Kenapa ada ayyinya di situ, Umu? Karena ada huruf jar ya, Ustaz. Ketika di soal fi ayyi disebutkan. Ada ayyi disebutkan. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Ketika dijawab, maka sa'anzilu fi ayyinya jangan di bawah. Karena ayyi itu pertanyaan. Sa'anzilu fi mahattatin, misalnya mahattatin qadimatin. Sa'anzilu fi mahattatin qadimah. Mana qadimah? Stasiun yang qadimah, yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang akan qadimah datang. Nah. Sa'anzilu fi mahattatin qadimatin. Naam. Saya akan turun di stasiun berikutnya. Naam, naam. Faham ti ya Umar Indra? Alhamdulillah faham. Faham ya Ustaz. Faham tu ya Ustaz. Faham tu ya Ustaz. Nah, jazakillah khair. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Linda yang ikut bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Baik, kita lanjutkan atau kita ulang kembali saja? Kita ulang kembali dari awal lagi. Nah, baik. Kita akan mengulang latihan yang ke-11 ini, dimulai dari nomor 2 ya, halaman 81. Silakan untuk Anda yang ingin mencobanya, kita berikan kesempatan. Halo? Naam? Ya, terputus. 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bergabung dalam latihan di pelajaran bimbingan bahasa Arab ini. Silakan, halo. Naam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Abdillah. Pak Abdillah di mana, Pak? Di Kebayoran. Kebayoran, Jakarta. Di Kebayoran, nah. Jakarta. Nah. Oh, ya. Ahlan wa sahlan, ya. Pak Abdillah. Ahlan biki ya Ustaz. Kaifa haluk Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Ma'aka alkitab Pak Abdillah? Waduh, ma indi Ustaz. Ma indak kitab. Pak Abdillah menyaksikan melalui televisi atau radio? Televisi. Baik, kami tampilkan bukunya di televisinya. Bagaimana Pak Abdillah, sudah lihat sekarang? Naam Ustaz. Tafadhal. Iqra rakam ats-tsani. Ats-tsalits dan ar-rabi'. Tiga nomor tidak jadi masalah Pak Abdillah. Ats-tsalits. Dari ats-tsani, yang kedua. Ats-tsani. Yang paling atas. Paham yang diminta di sini Pak Abdillah? Sebelum kita lanjutkan, Pak Abdillah paham yang dimaksud di sini? Ya insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Silakan, tafadhal. Rakam ats-tsani. Ats-tsani, naam. Aina tadhhabu hadzal masa'i? Hadal masa'a. Masa'a. Mengapa dia mansub al-masa'a? Karena maf'ulun bih. La, keterangan. Keterangan waktu. Nah, zarf zaman. Zarf zaman. Nah, terus ala kulli hal. Teruskan. Tarjim, terjemahkan dulu. Tarjim, di manakah kamu akan pergi pada waktu sore ini? Naam. Al-jawab saat habu hadal masa ilal masjid. Ilal masjid. Nasya Allah. Saat habu hadal masa ilal masjid. Nasya Allah. Tarjim. Saya akan pergi setelah waktu sore ini ke masjid. Saya akan pergi sore ini, bukan sore setelah ini. Sore ini. Sore ini. Sore ke? Ini. Ke masjid. Ke masjid. Naam. Wasil Pak Abdillah. Al-Thalis. Al-Thalis. Mata taktubu risalah ilal umika ya Yusuf. Bacanya sekali lagi, diulang sekali lagi Pak Abdillah. Masih banyak yang salah, perbaiki lagi. Mata taktubu risalata ila umika ya Yusuf. Ya Yunus. Oh ya Yunus. Naam, Yunus bukan Yusuf Pak Abdillah. Labas, labas, khair insyaAllah. Tarjim. Kapan kamu menulis surat untuk ibumu ya Yunus, wahai Yunus? Naam, wahai Yunus, naam. Ajib, kalau samahat. Saat sataktubur risalah ilal. Sataktubur risalah. Yang ditanya Pak Abdillah, kenapa sataktubu? Jawabannya sa atak tubuh. Yang ditanya ceritanya Pak Abdillah, ceritanya Yunus yang ditanya. Kapan kamu akan menulis surat untuk ibumu wahai Yunus? Bapak posisinya di sini sebagai Yunus, maka jawabannya saya akan menulis saat tubuh risalah ila ummika apa ila ummi? Ila ummi ya, ila ummi. Naam. Wadan. Wadan. Naam. Sekali lagi, Pak Abdillah, perbaiki lagi. Ulang sekali lagi. Mata satak tubuh risalah ila ummi. Wadan. Masih satak tubuh, Pak Abdillah. Pak Abdillah masih satak tubuh. Bagaimana jawabannya? Saat tubuh risalah ila ummi godan. Masya Allah, masya Allah. Syukuran Pak Abdillah. Teruskan. Arabi. Arabi. Istabir satu. Satu lagi. Labas. Mata taghsilu sayyarata ya waladi. Ya waladu. Ya waladu. Naam. Tarjim awalan. Sa'aghsilu sayyarata ba'da dhuhri. Ba'da dhuhri, masya Allah. Sa'aghsilu sayyarata ba'da dhuhri. Nah, tarjim. Terjemahkan dari pertanyaannya dan jawabannya. Kapan kamu mencuci mobilmu ya wahai anak laki-laki? Wahai anak laki-laki, jawabannya. Saya akan mencuci mobil ini setelah zuhur. Insyaallah. Masyaallah. Jazakallahu khair Pak Abdillah. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu sa. Nah. Ya, terima kasih Pak Abdillah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan ke-11 ini. Jazakumullahu khair wa barakallahu fiikum. Ya, beberapa latihan yang sudah dijawab oleh Pak Abdillah tadi. Tinggal dua soal yang tersisa. Silakan di belakang Bapak Abdillah di Kebayoran tadi. Silakan, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdillah. Om Abdillah di Solo. Nah. Benar? Naam. Tadi Pak Abdillah harap Om Abdillah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan Om Abdillah. Alhamdulillah, Assalamualaikum ya Ustaz. Alham, kaifa haluki fi Ramadan? Alhamdulillah, bi khair. Masya Allah, Allah yubarik fiik. Ana masrurun, Masya Allah. Ana masrurun. Bi hululi Ramadan, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Barakallahu. Umar Abdillah, teruskan latihan ke-11. Tafadhali. Tinggal dua nomor lagi yang tersisa. Al-Khamis. Nah. Mata tadhabu ila halaqi ya Hisyamu. Mata atau mata Ummu Abdillah? Mata. Mata tadhabu ila halaqi ya Hisyamu. Naam. Kapan kamu pergi ke tukang cukur ya Hisyam? Naam. Silakan ajib ila samahti. Sa'adhabu ila halaqi ba'da salatil asri. Sa'adhabu ila halaqi ba'da salatil asri. Sahih. Tarjimi. Saya akan pergi ke tukang cukur sejak salat asar. Ahsanti. Naam. Wasil. Asadis. Naam. Fi ayyi mahattatin anzilu ya akhi. Naam, ya akhi. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Naam. Di stasiun mana kamu akan turun wahai saudaraku? Naam. Sa'anzilu fi mahattatil qadimati. Naam. Sa'anzilu fi mahattatin qadimatin. Saya akan turun di stasiun yang lama. Qadimah. Kalau qadimah lama. Qadimah. Kafnya panjang, Ummu Abdillah. Qadimah. Qadimah. Oh, jadi Ummu Abdillah pengen bilang qadimah. Iya, Qadimah. Oh, ulang sekali lagi. Mohon diulang sekali lagi. Sa'anzilu fi mahattatil qadimati. Fi mahattatin qadimatin. Ustaz ghair wadih. Limadha ya ikhwan? Dari sana. Nah. Mungkin wadilah agak bergeser, suaranya agak kurang jelas. Suaranya hilang. Lu fi mahattatin qadimatin. Ahsanti. Saut wadih lan. Tarjimi. Saya akan turun di stasiun yang lama. Ahsanti. Ahsanti. Barakallahu fiki ya Umm Abdillah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umm Abdillah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ya, sebagaimana tadi dicontohkan Ustaz ya. Di sini ada pesan singkat yang bertanya berkenaan dengan contoh tadi yang dibaca. Ustaz, ini dari Makassar, tidak menyebutkan namanya. Di contoh yang telah dibaca tadi ada kata-kata Baghdada akhirnya berharakat fathah Ustaz. Kenapa bukan min Baghdadi begitu? Nah, antum bisa jelaskan ya, Miko, limadha min Baghdada? Al-mamnum nassar Ustaz. Kalimat Baghdada, kalau penanya ikut sejak jilid 1 maka akan mengetahui mengapa Baghdada bukan Baghdadi. Di akhir jilid yang pertama ada bab pelajaran khusus tentang isim yang tidak boleh ditanwin. Atau tadi istilah Ahmiku adalah al-mamnu minas sarf, yang tidak boleh ditanwin. Selain tidak boleh ditanwin, isim seperti ini, yakni kalimat bagda, asalnya bagdadu. Tidak boleh bagdadun, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh bagdadun. Dan hukum yang kedua, selain dia tidak boleh ditanwin, hukum kedua dia majrur dengan fathah. Kalau kondisinya majrur, di sini kondisinya majrur karena sebelumnya ada harful jar min itu harful jar yang menyebabkan isim setelahnya majrur, kan begitu asalnya. Tapi khusus untuk Baghdad ini dia majrur dengan fathah. Sehingga min Baghdada, bukan min Baghdadi. Naam. Insyaallah wadih. Nah, barakallahu fik. Dan nampaknya apa yang telah disampaikan tadi adalah pelajaran yang terlalu Ustaz ya. Pelajaran terlalu. Nah, sebenarnya pelajaran lalu ini bukan pelajaran baru. Gitu ya. Nah, intinya memang jilid kedua ini dibangun di atas jilid pertama. Jadi memang buku-buku durusul lughah itu saling terkait satu buku cuman dengan berikutnya. Nah, maka memang mau tidak mau yang belajar jilid 2, yang baru saja belajar jilid 2 memang harus murojaah kembali jilid pertama. Iya, tentunya. Dan sehingga saya ada siaran ulangnya, tidak salah Abdul Ghafar. Iya. Siaran ulang untuk bahasa Arab jilid yang pertama tiap pekannya di hari Selasa siang. Alhamdulillah, nanti bisa dicek nanti. Ya. Kembali di layanan pesan singkat yang telah masuk kita bacakan. Ada Ibu atau Ukhti Minda Kemayoran Jakarta. Afwan Ustaz, apakah huruf masa depan selalu pakai huruf sin? Naam, syukran jazakumullah khairan. Nah, memang ada dua huruf yang dua lafaz yang dipakai. Kalau bukan menggunakan sin ini, sa'adhabu, sa'arji'u, dan seterusnya. Atau bisa juga menggunakan kata saufa. Ini juga menunjukkan masa depan. Sehingga ketika kita gunakan saufa misalnya, contohnya saufa yarji'ul mudiru ghadan. Saufa yarji'ul mudiru ghadan. Nah, di sini yarji'u menggunakan kata saufa sebelumnya, dan ini juga menunjukkan al-mustaqbal, masa depan. Sehingga saufa yarji'ul mudiru ghadan, akan kembali kepala sekolah besok. Nah, pengganti daripada sin. Nah, faham tak amiko? Nah, jazakallah. Nah, jadi ada sin dan ada saufa. Nah. Ya. Dan keduanya sama saja saat kapan digunakan? Nah, secara global, secara umum untuk batasan sekarang kita katakan iya, saufa dan sa sama-sama untuk masa depan. Nah, ya. Nanti insyaallah perinciannya akan lebih detail pada waktunya insyaallah. Insyaallah. Nah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Dan nampaknya waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9:30. Nah. Dan kita cukupkan Ustaz. Kita cukupkan sampai. Ya, silakan untuk diberikan ikhtitam atau istifarah kita. Nah, nanti di pelajaran berikutnya atau di pertemuan berikutnya sebagai mukaddimah di akhir pembahasan pada malam ini, nanti insyaallah akan dibahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan belajar tentang al-masdar. Jadi selain ada istilah al-fi'lul madhi, ada al-fi'lul mudhari, Ada lagi satu istilah yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, yaitu al-masdar. Al-masdar adalah lafaz yang menunjukkan pekerjaan, sebuah pekerjaan, tapi tidak ada keterangan waktu di dalamnya. Kalau al-fi'il madhi dan al-fi'il mudhari, di dalamnya terkandung pekerjaan, makna pekerjaan, seperti kalimat dakhola. Al-fi'il madhi dakhola. Dia telah masuk. Ada makna pekerjaannya masuk dan ada keterangan waktunya, telah. Dakhola telah masuk. Faham tak, Amiko? Nah, ada pekerjaan, ini pekerjaannya masuk, dan ada keterangan waktunya, telah. Kemudian begitu pula al-fi'il mudhari, yadkhulu. Dakhala, yadkhulu. Yadkhulu, ada pekerjaannya masuk, dan ada keterangan waktunya. Kapan waktunya ini? Al-fi'il mudhari? Atau akan. Sedang atau akan, atau sesuatu yang rutinitas. Adapun al-masdar yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang insyaAllah, dia hanya menunjukkan pekerjaan saja, tapi tidak ada keterangan waktunya. Di sini dicontohkan duhulun, masuk, tapi tidak ada keterangan waktunya. Hanya menunjukkan pekerjaan, tapi tidak menunjukkan waktu, apakah itu lampau atau sedang atau yang akan datang. Nah, nanti insya Allah akan dibahas ulang kembali insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ini sebagai mukaddimah saja. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan ini, dan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah wa taufik agar kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang yang bertakwa setelah selesainya Ramadan ini insyaallah. Demikian sekian dari ana ila liqa insyaallah fi muhadarah qadimah. Astaudiukum Allah subhanahu wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.